السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، disebut-sebutnya kita di hadapan para malaikat di sisi Allah Ta'ala, karena sungguhnya seandainya kita dikenal malaikat maka sungguh itu merupakan alamat kebaikan kita, dan tidak dikenali kita dengan para malaikat alamat buruknya kita yang menentukan jaraknya kita duduk di majelis-majelis kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mendapat para sahabat sedang ngobrol duduk, saling memperbincangkan di antara mereka, saling berbincang di antara mereka. Kata Nabi, ma'ajalasakum, apa yang membuat kalian, apa yang mendorong kalian duduk di sini? Para sahabat mengatakan, jalasna natadakkaru Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dan berangkat untuk membicarakan nikmat Islam. Wa mannallahu alaina, dan apa yang telah Allah karuniakan kepada kami semuanya. Lalu Nabi mengulang lagi pertanyaannya, bahkan dengan penekanan sumpah Allah. Allah, kata Nabi, ma ajlasakum illa dhalik, apa memangnya benar kalian duduk-duduk di sini semata-mata dalam rangka membicarakan nikmat Islam, membicarakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala? Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi ma ajlasa illa dhalik, ya Rasulullah, demi Allah tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam. Lalu Nabi mengatakan, wallahi lam astakhlifkum tuhmatan lakum, demi Allah saya tidak bersumpah untuk kalian karena menuduh yang tidak-tidak. Walakin akan Jibril anfan, akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku, akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatahu. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa Allah SWT membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ikhwas kalian, kita pun berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini terhitung majelis untuk kita bicara tentang Islam, bicara tentang nikmat Allah. Lalu Allah menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat-Nya. Karena sungguhnya seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, pada buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkenal fitnah syubhat, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau, karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopat, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkar kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, Selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan di antara mereka itu ada Uwais Al-Qarni. Dan ternyata Uwais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang menjanji. Tahu gak? Orang menjanji. Tahu? Gak tahu. Orang menjanji. Gak diperhitungkan orang. Gak. Pokoknya orang menjanji. Hah? Gak menjanjikan. Gak meyakinkan. Pokoknya dilihat potongannya itu gak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kiri yang letak, kemudian dia gak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra, kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia si Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sofa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa, musholat untuk minta hujan, dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid Ibn Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal, ambillah diriku ya Allah. Seminggu setelahnya dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang soleh. Dan diantara perkataan salaf, di antara terakhir yang tercabut dari hati seorang soleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan. Alhamdulillah, tema kita pada sore hari ini, dunia sungguh melelahkan ku. Ini sungguhnya kita ambil dari perkataan Al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim punya perkataan, muhibbu dunia la yanfaku bithalaf. Pecinta dunia, dia senantiasa akan mendapatkan tiga hal. Tidak pernah dia hilang darinya tiga hal. Apa itu? Hambun lazimun, kesedihan yang terus melazimi dia. Hambun lazimun, wata'abun daimun, lelah capek yang terus menerus. Dan wahasratun wahasratun latan qadi, penyesalan yang tidak akan selesai. Nyesal ini yang selalu ada pada pecinta dunia, baik dia masih di dunia maupun dia setelah matinya. Apalagi muhibbu dunia la yanfaku min salah. Apa tadi hewan yang pertama? Hamun lazimun, sedih yang melazimi dia, sedih terus, jarang semuanya itu. Yang kedua, ta'abun daimun, capek terus, capek. Terus yang ketiga, dan hasratun latan qadi, nyesel yang tidak ada habisnya. Apakah memang begitu bisa Anda dan bisa kita rasakan, baik mungkin diri kita atau orang lain? Kapan seorang itu dia diperbudak oleh dunia, dia pasti akan tersiksa dengan tiga ini. Pasti akan tersiksa dengan tiga ini. Bahkan dia masih untung pun sedih. Kemarin untung 500 juta. Sekarang untung hanya 250 juta. Ah, rugi hari ini saya. Rugi. Untung 250 juta itu kata dia rugi. Karena kemarin untungnya 500 juta. Dia enggak pernah kemudian dia merasa lega, lapang dada, kemudian dia bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Jarang. Qodimillah, ayat dan hadis sangat banyak yang insyaallah pernah kita dengar dan perlu kita ulang-ulang lagi, dan mereka untuk memberikan, mengingatkan kembali diri kita sendiri juga. Karena bagaimanapun juga Nabi katakan dunia ini fitnah yang sangat besar. Ayat yang sering kita telah dengarkan ikhwan, yang sering dibacakan para asatidah kita dalam surat Al-Hadid, bagaimana Allah SWT bicara tentang dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tahamata wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama fil ghayri a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mari kita lihat sedikit ayat ini ikhwan. I'lamu, ketahuilah, Allah ingin menyampaikan kepada kita sebuah pembahasan agar kita benar-benar jangan pernah bodoh tentang masalah ini. Ketahuilah, berilmulah, jadikan selalu di depan mata Anda pengetahuan yang tidak pernah hilang tentang hakikat apa yang Allah akan Allah ajarkan. I'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya hakikat kehidupan dunia itu satu, lalibun, dua, walahun, main-main, sendokuro, wasinakun, berhias-hias, watafahurun bainakun, berbaga-baga di antara kalian, watakahurun fil amwal wal aulad, berbanyak-banyakan dalam hal harta dan anak-anak. Dunia kurang lebih kayak gitu, kata Allah Ta'ala. Tentu ikhwan, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah orang-orang yang hatinya tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia. Ada seorang mukmin, dia memiliki pandangan dan sikap yang lurus tentang kehidupan dunia. Dunia itu, kata Allah, lahun walaibun, yang kata sesakti, dunia itu permainan yang membuat dia capek dan sendawuro yang membuat dia lalai, sehingga hasil orang yang mereka hatinya begitu konsen, sangat mencintai dunia, hatinya lengket dengan dunia, itu hanya dibuat dia capek dan dia pun sendawuro main-main, sendawuro menjadikan dia lalai, capek dan lalai. Dan begitulah sifat para pencari pemburu dunia. Kenapa, ikhwan? Allah katakan orang hatinya tidak ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak ada harapan, tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Padahal kalau sifatnya orang yang sangat mencintai itu, ada gak kerinduan kira-kira? Kalau orang ada rasa cinta, apalagi cintanya sangat besar, ada gak kerinduan untuk bertemu? Ya tentu, sangat tentu. Kata para remaja jahiliyah, malam minggu malam yang ditunggu-tunggu. Iya, apa yang ditunggu-tunggu? Pilih kendruwo atau apa? Ya pertemuan dengan kekasih dia. Dia punya kekasih, dia punya orang dicintai. Orang mukmin itu, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu sangat amat cintanya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia punya kerinduan berat, punya kerinduan berat kepada Allah Ta'ala. Tapi sekarang belum bisa bertemu dengan Allah, tapi nanti Allah janjikan ada saat yang pasti bertemu. Mangkana yarju liqa'ana, mangkana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallaila at, kata Allah. Wahai hambaku, barang siapa yang betul-betul merindukan pertemuannya denganku, berharap pertemuannya denganku, jangan khawatir, hari pertemuan itu pasti nanti akan terjadi, jangan khawatir. Tapi sekarang belum waktunya, nanti. Sekarang Anda sedang beramal, carilah syarat untuk mewujudkan pertemuan Anda dengan Allah sebagai orang yang merindukan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau betul-betul Anda ingin bertemu dengan Allah yang diwarnai dengan kerinduan Anda, pertemuan yang dirindukan, sekarang yang penting Anda beramal saleh dulu dan jangan syirik. Qul billah. Kenapa sampai ada orang yang tidak rindu ketemu dengan Allah Ta'ala? Disebabkan mereka ini kenapa tidak berat pertemuannya dengan Allah? Karena mereka lengketnya hati kepada perkara dunia. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya. Hatinya itu hanya dibuat redha dengan perkara dunia. Dapat dunia dia redha, enggak dapat dunia dia enggak redha. Wa ma'anu biha, dan tenangnya hati itu hanya ketika dia bersanding dengan dunia. Sehingga dunia bagi dia segala-galanya. Ini yang membuat hatinya kering, tidak ada kerinduan bertemu dengan Allah. Bagaimana dia akan merindukan pertemuannya dengan Allah seandainya dia hatinya lengketnya kepada dunia? Ikhwan fillah, seorang mukmin, orang memiliki kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia ini, kata Allah, orang-orang mereka hatinya difokuskan untuk dunia, itu nanti hasilnya capek dan lalai. Antum melihat para pemburu dunia, dia senantiasa capek-capek dan dibuat lalai. Lalai dengan Allah, lalai dengan akhirat, lalai dengan apa, untuk hidup dia itu sebenarnya untuk apa, sampai dia lalai dengan dirinya sendiri. Antum bayangkan bagaimana orang mereka tergila dia dengan harta, waktunya habis untuk dunia. Seakan-akan dunia ini jalan yang akan mengantarkan ke surga, atau seakan-akan hidup dia itu butuhnya hanya dengan dunia. Antum kalau lihat, contohnya aja lah, dokter. Dokter yang tidak tahu haknya Islam, dan tidak tahu kewajiban dia, dan tidak tahu kebutuhan dia, semata-matanya memburu yaitu harta. Jam habis bangun kira-kira jam 6 praktek, sampai jam 7 tutup, mulai siap-siap pergi ke kantor rumah sakit untuk kerja 8 jam kira-kira, sore pulang. Jam 4 atau jam 5 mulai buka praktek lagi sampai jam 9. Jam 9 tutup, siap on call panggilan rumah sakit manapun. Oh, itu tiap hari terus. Enggak sempat baca Quran, enggak sempat dikira apalagi taklim. Kemudian dia tinggalkan segala aktivitas salat jamaah apalagi, enggak pernah. Yang dia buru hanya itu. Atau para pedagang yang semisal dengan itu. Alhamdulillah, orang yang seperti ini hatinya itu hanya adanya capek dan lalai. Tahu-tahu dibuat waktunya habis, sampai tahu-tahu minta maaf tua. Sudah tua, sudah putih, sudah keriput, sudah bau tanah, dan dia belum sempat menyiapkan bekal apapun. Permainan dunia membuat dia lalai seperti itu. Apalagi pemburu jabatan, pemburu karir politik. Apalagi sudah mulai musim 5 tahunan. Oh, waktunya habis konsen untuk kesana semuanya. Target-target tiap tahun atau 5 tahun sekali punya target, target politik, waktunya habis kesana. Lalai dia. Lalai dia untuk memburu jabatan yang dia incar. Sampai dia pun akhirnya agama pun disingkirkan semuanya, kepentingan agama disingkirkan semuanya. Ikhwan fillah, itu sifat dunia kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang mereka memburu dunia akan dibuat hidupnya capek, penat, kemudian lalai. Dan dia tersiksa dari sejak dia mencarinya, merancang untuk mendapatkannya, waktu mencarinya, pasca dapatnya. Orang yang hanya orientasinya dunia ansih akan dibuat capek. Waktu merancang usaha perlu konsentrasi, ya sangat butuh konsentrasi. Bagaimana mewujudkan usaha yang akan dia rancang kadang memakan waktu lama. Waktu mewujudkan impiannya, rata-rata ikhwan, orang yang tidak tahu agama, yang hanya orientasinya dunia ansih, itu penuh dengan kedzaliman. Penuh dengan kedzaliman, gak tahu halal haram dan penuh dengan kedzaliman. Nyikat temannya, ngincek temannya, kemudian membuang temannya. Jadi raja tega, kalau pengen sukses harus tega. Harus tega. Siapapun bisa disingkirkan. Sehingga hatinya menjadi hati yang total bengis, hati yang keras dan bengis, buas. Kemudian waktu setelah mendapatkannya akan jadi orang yang bakhil minal bukhala, dan bakhil itu menyiksa, menyiksa. Dia bagaimana bisa hartanya itu tidak kelong, kalau bisa bertambah, dan dia dibayang-bayangi kebangkrutan, sehingga perlu untuk dia menjaga eksisnya bagaimana, kemudian memikirkan dengan pesaingnya bagaimana. Itu waktunya habis dibuat begitu. Maka adanya capek, lelah, dan lupa. Itu sifat pemburu dunia kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Dan mereka adalah orang-orang yang tafakhur, berbangga-bangga dalam urusan dunia. Kebanggaannya dia sandarkan kepada dunia. Yang paling banyak dunianya yang paling bisa sombong, yang paling melarat, paling kere, yang paling tidak bisa sombong. Karena letak kemuliaan ada pada dunia. Jarang orang ketemu membanggakan hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Masya Allah, anak saya sekarang sudah jadi hafal sekian. Jarang. Tapi kalau bahkan anaknya yang insinyur, yang dokter, yang MSI, yang dokter, yang profesor, atau yang mereka sudah punya, atau memegang jabatan tertentu, karir tertentu, perusahaan tertentu, itu yang sering dibanggakan. Watafakur, watakatur, dan saling berbanyak-banyakan dalam hal anak dan harta. Dan at-takatur ini sifatnya juga membuat manusia lalai. Maka kata Allah, al-hakumut takatur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, lalai dari memikirkan bekal menuju kematian, lalai tugasnya di dunia ini sekarang apa, bahkan lalai tentang diri dia sendiri, apa yang maslahat untuk dirinya, hanya karena sedang memburu, ya ini masalah harta. Padahal kawan, minta maaf, Nabi kita mengatakan, sebanyak apapun harta Anda yang Anda kumpulkan, Anda menikmatinya itu hanya tiga, kata Nabi. Hanya tiga. Ketika Nabi membacakan ayat al-hakumut takatsur, berbanyak-banyakan telah membuat kalian lalai. Maka kata Nabi, yaqul ibnu Adam mali-mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Wahai anak Adam, harta Anda itu hanya tiga. Satu, ma'akalta fa'afnaita, yang Anda makan lalu habis. Dua, wa'malabista fa'afnaita, yang Anda pakai lalu usang. Tiga, wa'matasodakta fa'afkaita, yang Anda sodakokan kemudian itu yang akan kekal Anda jumpai kelak di hadapan Allah Ta'ala. Kau bilang, antum coba renungkan. Karena terkadang orang mencari harta itu sampai gak tahu maksudnya mengumpulkan harta untuk apa. Pokoknya kumpul terus, sampai makan waktu, makan tenaga, makan segala-galanya. Tapi terkadang gak paham, cari harta itu untuk apa? Coba kalau saya tanya, antum tanya, antum kumpulkan harta terus itu untuk apa? Ya? Untuk apa kira-kira? Orang kadang bingung. Yang jelas untuk menikmati, untuk bisa menikmati. Itu kalau dia betul-betul sempat menikmati. Kadang sudah cari harta waktunya habis, tenaganya habis, sudah begitu dia bakhil, bakhilnya pun kepada diri sendiri. Kalau bakhil kepada orang itu masih kadang lumayan, tapi kadang ada orang bakhil untuk diri sendiri. Uangnya banyak, sudah dikumpulkan dari kerja keras, tapi bagian dia harus menikmatinya bakhil. Mau beli makanan, wena membuat ngiler, masya Allah. Harganya berapa ini pak? Sekian. Larangi. Akhirnya gak jadi beli. Akhirnya boleh semurah-murah telo, kodong-kodongan, pecel apa. Karena bakhil untuk diri sendiri. Masuk toko pakaian, tertarik pakaian, oh bagus pakaian itu, bagus. Dilihat harganya, tanya berapa harganya, sekian. Larang banget. Nah akhirnya jadi beli. Belinya ke barakas, pakaian-pakaian bekas yang murah-murah. Padahal dia punya duit. Terus sesungguhnya untuk apa sih dia itu cari duit itu untuk apa? Ketika dia bakhil, anaknya minta dimarahi, istrinya minta dimarahi. Padahal duitnya banyak. Kalau orang gak punya duit diminta marah wajar. Ini punya duit banyak, dimintai marah-marah. Nah terus duitnya ditumpuk terus dia ngomong gitu loh. Ditumpuk terus itu untuk apa? Kan gila. Sudah begitu pun dia juga punya amal sedekah, wakaf segala macam enggak ada. Makanya harta dia itu semuanya untuk apa? Sampai tahu-tahu dia mati dalam kondisi menikmatinya minim dan kemudian semua hartanya pun menjadi beralih milik orang lain. Seandainya Anda bisa menikmati dengan maksimal, coba Anda lihat, renungkan berapa maksimal Anda bisa menikmati yang Anda kumpulkan. Anda punya uang sudah dikumpulkan buahnya sekali, kalau perlu triliunan, berapa triliun. Menikmati Anda itu apa sih kata Nabi? Satu, yang Anda makan. Dua, yang Anda pakai. Sekarang Anda ingin makan, paling enak makan apa sudah, pokoknya punya duit bisa. Bahkan Anda bukan hanya bisa makan yang paling enak, bisa mengumpulkan semua pemilik catering yang paling enak, Anda pesan semuanya, dihadirkan di hadapan Anda. Tapi pertanyaannya, kalau sudah kumpul begitu, yang antum mau makan masuk ke perut itu berapa? Berapa piring? Antum sampai sepiring sudah ledep, oh masya Allah enak. Tambah dua piring lagi, oh masya Allah masih rada enak. Yang ketiga, keempat, kelima, terus kayak telek. Udah rasanya udah kayak telek, sampai Anda paksa nyundul sampai di telek sini, oh ambulan siap di depan rumah. Antum bisa dibuat diantarkan ke rumah sakit. Makan kita menikmati pun sedikit. Itu kalau antum masih muda, semuanya bisa masuk, bisa dihabisi semuanya. Tapi rata-rata orang kaya itu sudah mulai tua, umur kira-kira ya 40 kesana lah, 40 kesana secara umum. Kemudian apalagi sudah mulai banyak yang mampir, asam urat mampir, kolesterol mampir, kemudian gula mampir, ancaman stroke. Akhirnya konsultasi dokter, ini enggak boleh, yang boleh yang mana? Hitam putih, kodokan-kodokan, telok. Masya Allah, duitnya banyak, akhirnya yang menikmatinya tinggal sedikit. Itu kalau menikmatinya makan. Yang kedua, yang Anda pakai. Apa itu? Ya baju, ya rumah, ya mobil, ya perabot-perabot yang ada. Ikhwan, antum bisa mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya untuk bisa anda nikmati, dipakai. Antum setiap developer tower, omah mewah, antum beli, punya duit. Sama omah ini mendidih orang 10 umpamanya, omah 10, kamar 10, tempat tidur 10, ping 10 berapa berikan? 100. Sekali antum tidur berapa kasur? 1. Itu pun kadang-kadang kalau bisa tidur di kasur yang empuk. Kadang-kadang ada orang gak bisa tidur kecuali di atas belakang, di atas barang-barang atas, sehingga tidur di kasur gak bisa, bisanya tidur di cakruk. Tahu gak cakruk? Cakruk itu bisa ngorok di cakruk. Itu lihat memakainya sedikit. Anda bangun mewah rumah kayak istana, semuanya kinclong, sampai WC-nya pun kalau lapis emas dan perak. Terus WC itu atau mau nikmati sehari berapa kali dan berapa lama? Masuk ngekep WC terus kan juga nggak mungkin. Kumas, WC kumas, perak, terus kelari terus bendino kan juga. Paling juga seberapa menit, berapa waktu, sebentar dalam sehari, lalu dia tinggalkan. Semua juga demikian, mobil anda, baju anda. Kadang-kadang orang bisa koleksi baju itu 10 lemari kebuang kabel sampai sundul, mencek-mencek sampai atas, rongatur setel bajunya itu. Terus pertanyaannya, waktu anda sekantung sekali pakai berapa setel? 1 atau 2 atau nanti pas resepsi ya 3 tambah jas. Kadang-kadang ada baju yang dipakai setahun sekali, kadang-kadang seumur hidup sekali, baju manten namanya, salah surip mantennya sekali hanya itu dok pernah dipakai. Antum gak mungkin sekali pakai biar kita uang sugin legedu, oh masya Allah, sekali pakai 10 setel. Nanti akan dibilang sama anak-anak di jalan itu, niku nembe kopla pakde. Kita makainya hanya sedikit, menikmatinya sedikit. Kalau kemudian ikhwan, antum sudah mencarinya itu peti dia, pecicilan, pentalitan, enggak tahu waktu, enggak tahu cara, halal haram semuanya diterjang, kemudian sholat ditinggal, kemudian gak pernah pengajian, gak pernah sempat wirid, sholat pun kadang keteteran. Lalu anda kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, anda hanya nikmati makan, pakai, lalu tahu-tahu mati. Yang anda nikmati tahu dikalkulasi hanya sedikit, sisanya itu semuanya milik ahli waris, bukan lagi milik anda. Rugi kalau anda hanya begitu. Kalau sampai anda tidak punya amal yang ketiga, yaitu wama tasaddaq. Maka Nabi, soal dunia, Nabi gak begitu ambisi dan tidak ambisi sama sekali. Yang penting cukup dan bisa selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Nabi pernah ditawari, yaitu Mekah itu menjadi emas dan diberikan kepada Nabi. Kira-kira kalau kita lihat antum gimana? Sak Surabaya kita di emas PNDW. Gimana? Mungkin antum punya emas segitu, tinggal lunggu, utang-utang, gelegean-gelegean, turaturu. Kawan bilang, Nabi ketika ditawari emas, Mekah menjadi emas dan milik beliau sendiri, kata Nabi apa? La ya Rab, walakin asbab yauman wa aju yauman. Ya Allah, justru yang aku minta adalah aku bisa kenyang sehari, lapar sehari. Ida juktu, kalau aku pas lapar ya Allah, aku tadarratu ilaih wa akuruka wa dakartu ilaih, agar aku ketika lapar aku pun bisa kemudian bersimpuh di hadapanmu, ingat kepadamu. Wa idza syabitu, dan ketika aku lapar aku kenyang, ya Allah asykuruka, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa ahmaduka, bisa memuji-Mu ya Allah. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Dunia itu yang penting dia bisa mencukupi kebutuhannya, kemudian bisa senantiasa hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ewani billah, Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita agar kita mencari yang terbaik dari kehidupan kita ini. Dan yang terbaik dari kehidupan kita ini adalah mencari kampung akhirat. Mencari kampung akhirat. Sehingga jadikan dunia ini lahan untuk mencari kampung akhirat. Karena akhirat lebih baik segala-galanya. Khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Adapun dunia itu dikatakan dunia sebagaimana namanya, dunia dana, yaitu dekat dan instan, hina. Dekat, instan, dan hina. Memang instan, segera bisa dinikmati. Maka rata-rata orang yang tidak punya keyakinan tentang kampung akhirat, dia yang penting mendapatkan yang instan. Dia enggak tertarik kalau itu hanya sekedar masih tertunda nanti dan nanti. Kalau umpamanya diumumkan barang siapa yang datang salat subuh kemudian pulangnya nuntun pedus, dikasih pedus satu-satu, ada yang datang enggak? Atau dikasih amplop 5 juta 5 juta, ada yang datang enggak? Oh, gemerutu. Mungkin mencintai umpul-umpulan terbuat. Tapi walaupun kemudian Nabi mengatakan ra'atal fajri khairu minat dunya wa mafiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu salat subuh mencintai meludak-meludak atau berikhwan, rata-rata justru paling sepinya adalah salat subuh. Walaupun 2 rakaat fajar kata Nabi lebih baik pada dunia dan seisinya. Kenapa? Masih janji, belum instan. Orang lebih tertarik yang instan. Ewan dibilang, dunia ini betapapun hebatnya dan betapapun panjangnya, kata Allah, mata'un qalilun, kenikmatan yang sedikit, kenikmatan yang singkat, singkat waktunya, sedikit dan rendah, yaitu kualitasnya. Antum di dunia ini pengen menikmati hidup berapa tahun? Bempol, marem, dibuasa mareme. Menikmati hidup antum minta beberapa tahun, ikhwan? 1 setahun cukup gak? Zaman sekarang 1 setahun itu mulai garing, terus mulai bosan hidup. Apalagi sudah banyak yang mati, dia malah gerantes, aku itu orang mati. Kalau dibilang 1 setahun, seandainya anda punya umur 1 setahun, ikhwat, dan itu nikmat total, nggak ada rekosonya, nggak ada, nikmat total, nggak pernah sakit, sehat terus, nikmat terus. Kemudian ketahuilah, Allah katakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'utun. 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau 100 tahun bagi 1000 dapatnya berapa? Berapa? 100 tahun bagi 1000, 100 bagi 1000 dapatnya 1/10. 1 hari 24 jam 1/10 berarti 2,4 jam. Kalau antum punya umur 100 tahun, Wenak semuanya itu paling-paling sama dengan nikmatnya 2,4 jam. Itu kalau gue turu wengi ra katok. Tidur semalam 2,5 jam katok enggak? Enggak. Kata orang sak kelambutan, sak kedepan. Kayaknya sak cerut gitu aja baru 2,4 jam. Itulah umurnya 100 tahun. Nek 50 tahun mati 1,2 jam. Nek lagi baru lulus ujian mau wisuda mati selama tahun hanya berapa menit. Kalau dibilang singkat hidup kita ini sangat singkat. Dan betapapun hebatnya dunia ikhwan adalah rendah dan hina. Nabi kita membuatkan tamsil-tamsil yang mudah-mudahan kita yakin dan mudah-mudahan kita pun mengambil, ya ini pelajarannya. Dunia ini kata Nabi kita yang mulia salam, beliau mengatakan satu, dunia ini setidak lebih daripada harga sayap seekor nyamuk. Lau kana di dunia taqtilu indallahi janaha ba'udah masyakal kafira min hasyabatan mad. Kalau seandainya dunia ini seharga sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun hanya seteguk. Padahal orang kafir ada yang minum sampai gelegen, makan sampai belendang, ada gak ikhwan? Ada gak? Ya banyak. Berarti dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Satu. Yang kedua, Nabi pernah memberikan tamsil, dunia itu tidak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah berjalan-jalan ke sebuah pasar, lalu ketemu dengan kambing cempe yang sudah cacat, yang sudah jadi bangke dan cacat telinganya. Lalu dicengkiling sama Nabi. Kemudian ditawarkan kepada para sahabat yang sedang ada di sekelilingnya. Karena Nabi ingin memberikan pelajaran yang berharga. Kata Nabi, Ayyukum yuhibbu. Ya ayyukum ayyu yuhibbu annahu la ala annahu law bidirham. Ada enggak di antara kalian yang suka kambing ini dia miliki dengan membayar 1 dirham? Kata para sahabat, manuhibbu lana bi syai'in wa manasna bihi ya Rasulullah, enggak ada di antara kami yang mau, apalagi dengan membeli. Dan untuk apa kambing ini kami bawa? Baik, kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum. Ada enggak di antara kalian yang mau bawa pulang gratis, enggak usah bayar? Kata mereka, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban li annahu asak. Kalau seandainya kambing ini hidup lalu kami miliki, bagi kami aib karena kambing ini cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah menjadi bangkai, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Rasulullah SAW sudah mendengar bagaimana pendapat mereka tentang bangkai kambing yang cacat telinganya ini. Nabi ingin memberikan pelajaran yang berharga. Apa itu ikhwan? Kata Nabi, wallahi lat dunya ahwanu alallah min hada alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing cempe yang cacat telinganya ini dan sudah menjadi bangke. Kemudian yang ketiga, Nabi memberikan tamsil tentang dunia. Lau anna ahadukum, seandainya ada di antara kalian, lau anna ahadukum, Sanean dan ada di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, falyandur bima yarji, perhatikan air yang nempel ke jemari Anda. Madunya fil akhirah illa misru ma yaj'al ahadukum isbal fil yammi falyandur bima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti di antara Anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, lihatlah yang menempel di jemari Anda. Kalau saya masukkan jemari saya ke gelas ini, saya angkat, maka lihat, perhatikan tetesan air yang menempel di jemari itu perumpamaan dunia, dan air laut yang tinggal itu tamsil bagi akhirat. Dunia enggak ada apa-apanya. Yang keempat, Nabi pernah tanya kepada sahabatnya, ya Dhuhab, wahai Dhuhab, mata'ahu, yang kamu makan apa? Makanan apa ya Dhuhab? Allahmu walaban, daging dan susu ya Nabi. Kata Nabi, kemudian mada yasi, setelah itu jadi apa? Habis dimakan jadi apa? Jadi apa ikhwan? Ya Nabi, si Dhuhab katakan, Dhuhab jadi apa setelah kamu makan? Jadi seperti yang telah engkau ketahui ya Nabi. Gak perlu disebutkan. Kemudian kata Nabi, innallaha daraba ma yakhruju minan nas mathalan lid-dunya. Allah menjadikan tamsil, Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia ini perumpamaan untuk dunia. Asalnya dunia itu menarik, sangat membuat orang ngiler, masya Allah, melihat tengkleng, melihat gulai, melihat sate, melihat buah, melihat segala macam perabot yang indah-indah, tapi akhirnya itu menjadi sampah dan menjadi kotoran seperti yang keluar dari manusia. Akibat akhir daripada dunia yang dia kejar-kejar akan seperti itu. Seandainya dia hanya mencari dunia untuk dunia. Alhamdulillah, semua tamsil ini Nabi bukan sedang memberikan pelajaran agar Anda buang dunia, enggak. Tapi agar Anda tidak pernah tertipu dengan nilai dunia kalau harus mengorbankan agama Anda. Karena agama Anda satu-satunya tebusan untuk mendapatkan jannah, dan dunia tidak bisa dipakai untuk menebus berapapun jumlah dunia yang Anda miliki. Qulillah, dengarkan baik-baik, ketika Anda tidak punya agama, ketika Anda kehilangan agama, kehilangan iman, ketika Anda harus berhadapan dengan azab lalu Anda ingin menebus azab itu, berapa yang harus Anda tukar azab tersebut dengan kepemilikan Anda? Allah katakan diantaranya, innal ladhina kafaru wa matu wa kuffaru fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabi. Seandainya orang itu kafir dan mati dalam keadaan kafir lalu dia ingin menebus azab dengan emas sebesar bumi, berapa ton? Bumi jumlahnya, bobotnya berapa ikhwan bumi? Yang belajar geografi, berapa juta ton atau berapa miliar ton? Seandainya Anda punya emas sebesar itu untuk menebus adab, kata Allah, falayuqbala min ahadihim. Sama sekali, nek jowonya itu mbok nganti mencret sampai jeledeng, sampai ono bakto kucing, oh gak akan Allah terima tebusan dia untuk menebus adab Allah Ta'ala walaupun dengan emas sebesar bumi. Karena memang hari itu Allah tidak lagi terima tebusan bentuk apapun dari perkara dunia. Fal yauma la yu'adu minkum fidyatun wala minal ladina kafaru. Hari ini aku tidak menerima tebusan dari kalian orang munafik dan orang yang kafir apapun tebusan yang mereka persembahkan untuk Allah. Seandainya anda ikhwan jenderal besar, semua manusia menjadi bawahan anda, lalu anda harus menebus adab, dan seandainya anda siapkan semua manusia untuk membebaskan anda, Allah tidak akan terima tebusan anda. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adami yawmihidin bibani. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adami yawmihidin bibani وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن بالأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنا ربا نزاعة للشوى تدعو من أكبر وتولى وجمع فأرعى. Hari itu orang-orang mujrim, orang yang disuruh sholat gak sholat, puasa gak puasa, suruh zakat gak zakat, suruh haji gak haji, suruh taat gak taat, malah dia maksiat, bahkan tenggelam dalam syirik dan kufur. Seandainya dia pengen nebus azab di hari itu, dan seandainya bisa ditebus azab di hari itu, dia akan tebus adab itu walaupun dibani dengan anak kandungnya sendiri. Khonfilah, jujur, manusia di dunia ini hubungan antara satu orang ke orang lain yang paling tulus cintanya siapa? Orang tua kepada anak kandungnya. Seandainya ada ibu atau orang tua melahirkan anak, rotok kero sidik atau kiramu, rotok kero sidik, cacat matanya agak kero sedikit. Terus ada orang datang, bu, putra yang jenengan gua mau tengkundi tak ganti sing wateng mulus lencir wapi, kira-kira mau enggak? Insya Allah ibu yang tulus gak akan mau. Elek apa-apa iki anakmu diri. Orang tua siap berkorban apapun untuk anak. Kata orang kampung, Le, bapakmu nganti tua elek dengdek melolong kayak gini, macul bendino ke sawah gak apa-apa, yang penting kamu jangan kayak bapakmu. Kira-kira gitu orang tua. Sehingga antum pulang ke rumah, orang tua ngumpulkan uang sekian lama dengan kerja keras, antum keruh untuk disetorkan ke kampus, bayar semesteran atau bayar daftar ulang. Oh, itu orang tua tetap rela. Kadang harus ngedol sawah, ngedol mobil, menjual apa yang disip jual untuk anak. Nanti kadang minta maktora ikhwan, anak cari kerja harus pakai duit, orang tua enggak malu untuk kemudian harus cari utangan ke tetangga, ke relasi, ke teman, kalau bahkan ke rentenir. Tahu bayangannya rekosonya kayak apa punya utang, tapi demi sang anak. Tapi minta maaf ikhwan, itu di dunia. Nanti akan datang saatnya, bahkan walaupun anak kandung siap dia korbankan dalam rangka untuk menyelamatkan dia, Kalau belum cukup akan dia tambah dengan istri dan saudaranya. Kalau belum cukup bisa ditambah dengan keluarga besarnya. Bahkan kalau belum cukup bisa dengan waman fil ardi jami'an, semua manusia di muka bumi. Summa yungji, lalu dia diselamatkan. Tapi kata Allah, kalla innaha lada, wahai hambaku enggak bisa. Adab jahanam, adab yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'uman akbar wa tawalla, jahanam akan mengundang orang yang mereka dulu yakni berpaling dari agama. Wa jama'a fa'a, dan hanya mengumpulkan harta tapi enggak pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwan, tebusan Anda siapkan berapapun itu tidak akan bisa untuk menebus adab Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang mereka di dunia ini dia hanya habiskan waktu untuk mengumpulkan dunia dan mengejar jabatan, walaupun dia super sukses di dunia, maka ketika dia datang ke akhirat dia akan menjadi penyesalan yang tidak ada habisnya. Apa kata Allah? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Sekarang harta masya Allah bisa untuk nyokok hakim, nyokok jaksa, nyokok segala macam, sokok, orang bisa semuanya disokok. Tapi hari pengadilan yang hakimnya adalah Allah, Allah tidak terima apapun, maka dia tinggal merintih, menyesal. Aduh hartaku yang banyak telah tidak berguna, aduh kekuasaan yang luas telah hancur, binasa. Dia tinggal merasakan apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat, khuduhu faghullu thumma jahima sallu. Wahai malaikat, tangkap dia, belenggu dia, lemparkan dia ke jahanam. Maka dia tinggal meringkuk dan menyesal dan merintih di jahanam. Berapapun dunia yang Anda miliki itu sangat-sangat-sangat murah. Sangat murah. Nabi ingatkan pula ikhwan sebuah riwayat, yukta yawmal kiamati bi an'ami ahli dunia min ahli nar yawmal kiamat. Besok dari kiamat akan Allah datangkan orang yang mereka itu dalam urusan dunia paling nikmat. Minta maaf, bukan hanya sak Surabaya, bukan hanya sak Jawa Timur, bukan hanya sak Indonesia, bukan hanya sak Asia. An'ami ahli dunia, sedunia, sedunia. Tapi dia min ahli nar, dia orang yang termasuk jajaran ahli neraka. Fayus bawa sekuatan, lalu dicelupkan sekalikan neraka. Lalu ditanya oleh Allah, hal ra'aita na'iman qad, wahai hamba, apa Anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa jawabannya ikhwan? Wallahi la ya rab, demi Allah tidak ya rab. Padahal ratusan tahun dia nikmati hidup, nikmat di dunia, orang yang paling nikmat, tapi begitu dia dicelupkan sekali ke jahanam, maka dia tidak merasakan nikmat walaupun sesaat. Ikhwan fillah, hubbu dunia ini pula yang membuat kita kaum muslimin terhina sehina-hinanya. Kita semuanya sudah tahu hadis yang sering dibacakan para ustaz, yushiku antada'a alikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya itu di zaman Nabi. Di zaman kita telah datang waktunya bangsa-bangsa kafir dia mencapik-capik kaum muslimin, memperebutkan kaum muslimin, mengkeroyok kaum muslimin. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang mengundang teman-temannya untuk menyantap makan di bencang hidangan. Antum bayangkan makanan yang dihidangkan lezat-lezat. Terus yang diundang itu orang-orang yang rakus, keluhan, geragas. Kira-kira bagaimana menyantap hidangan yang dihidangkan itu? Rakus. Kenapa, ikhwan? Orang-orang kafir itu orang yang paling ambisius dengan dunia. Akhrasan nasi alal hayah. Orang yang paling rakus dengan dunia adalah Yahudi, orang kafir secara umum. Kemudian negeri muslimin itu negeri yang rata-rata kaya makanan lezat, yang menyimpan kekayaan-kekayaan berat, menyimpan kekayaan yang membuat orang ngiler. Negeri kita ini, ikhwan, dulu digambarkan orang dengan istilah ijo royo royo, apa gemah ripah lo jinawi, toto tentrem kerto rarjo. Oh masya Allah, kekayaan melimpah, darat, laut, segala macamnya. Itu menjadi incaran semua negara kafir yang rakus untuk mengambil apa yang ada di negeri kita. Londowe nanti jajah berapa tahun, ikhwan? Telung aku sekat awu dijajah nanti, telung aku sekat awu, masya Allah. Dan mereka yang ingin dikeruk adalah kekayaan alam yang ada di negeri ini. Qanifillah, sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin kilatun nahnu yawma idin, apa jumlah kita waktu itu sedikit ya Nabi? Karena di kamusnya para sahabat, ikhwan, tidak melihat Islam itu, umat Islam itu, kecuali umat yang mulia dan umat yang pemberani, umat yang disegani oleh bangsa kufar. Dulu di zaman Nabi dan para sahabat itu, kalau sudah ada orang kafir dengar Nabi mau datang, itu sebulan sebelum kedatangan Nabi itu sudah gemeter. Udah gemeter menghadapi pasukan muslimin. Coba enggak gemeter gimana? Khalid bin Walid, ikhwan fillah, Khalid bin Walid, beliau kalau datang dengan pasukannya, apa kata Khalid? Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah, kata Khalid. Saya datang dengan membawa pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Kira-kira, ikhwan, antum nek gelut sama orang terus lawan antum itu sing goleki mati, nek mati kuwi sing tak goleki, kira-kira antum gimana gelut dengan orang kayak gitu? Gila nira ya gila. Anda itu ambisinya menang dan hidup, sedangkan dia yang dicari mati. Kalau saya mati, mati syahid mulia, kalau saya hidup, hidupnya hidup mulia. Umat Islam saat itu begitu. Dunia di mata mereka bagaikan debu, bagaikan debu. Itu dalam hati mereka dan dalam praktek mereka. Coba antum melihat, ikhwan, bagaimana cara para sahabat berdagang dan memandang dunia mereka. Utsman bin Affan, beliau pernah beli sumur rumata, ini yang agak gede-gede aja, sumur rumata 20 ribu dinar. Satu dinar itu berapa? Satu dinar, ikhwan, berapa? Hah? Sekarang asnya berapa? Satu dinar, satu dinar kira-kira itu harga, ini 4 gram emas murni, sekitar itu 4 graman. Kalau 4 gram itu 500 ribu, peng papat berapa? Hah? 500 ribu berapa? Gak tahu. Bakul pasar, cacik-cacik, ikhwan. Bakul tempe itu 10, sama ini 20, sama ini 40, sama ini saya kasih sama ini 20 ribu kali 2 juta berapa? 500 peng papat, 2 juta. 500 ribu peng papat, 2 juta, betul? Ya, terus saya sekarang peng 20 hewu, 22 juta peng 20 hewu berapa? Hah? 40 miliar. Itu untuk beli sumur rumata yang muslimin butuh sumur untuk ngambil airnya, waktu itu dikuasai Yahudi, dibeli Utsman. Satu, Utsman pernah membiayai perang Tabuk yang dikenal dengan Yaumul Usrah, yaitu hari yang sedang sulit. Sepertiga biaya perang itu dibiayai oleh Utsman. Beliau keluarkan 950 ekor unta. Pada waktu itu, ikhwan, ada sahabat yang pengen berangkat perang karena enggak punya kendaraan, kemudian minta kepada Nabi, ya Rasulullah, bawalah aku ke medan perang, carikan aku kendaraan bisa mengangkut ke medan perang. Kata Nabi, setelah miling-miling, la ajitu ma ahmilukum alaih, wahai sahabatku, aku enggak bisa mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut anda ke medan perang. Saking sulitnya hari itu, yang unta itu kadang naik oleh 2-3 orang gantian, dia perjalanan ke perang Tabuk yang kira-kira jaraknya itu, ikhwan, 700 kilo. Tabuk itu 700 kilo, kira-kira segitu. Sehingga perang ini, perang Tabuk itu diumumkan oleh Nabi. Biasanya Nabi ketika bawa pasukan perang gak diumumkan, gak dikasih tahu. Nabi kasih tahu akan berangkat ke Tabuk, sehingga agar mereka siap-siap betul. Kalau sudah musim paceklik, sulit ekonomi, suasana sangat panas, jaraknya sangat jauh, sehingga betul-betul membutuhkan tekad yang besar. Ketika dia cari begitu, ternyata Nabi tidak bisa mendapatkan kendaraan yang bisa membawanya ke medan perang. Kalau antum gimana? Kalau antum jadi daftar yang bisa, tidak jadi jihad, gimana? Senang arek mati, selamat dari kematian, senang. Boleh jadi kita alhamdulillah Rasulullah mati karena gak berangkat jihad. Tapi sahabat ini gak, sahabat ini tawallau wa'ayunuhum tafidhu minat dam'i hasanan ala yajitu mayun fikuhun. Sahabat ini pulang dalam keadaan matanya berbesmili, dia menangis karena sedih, tidak ada yang bisa diinfakkan untuk berangkat jihad. Utsman dia infaknya 950 unta, kemudian 50 kuda, kemudian 1000 dinar, itu diinfakkan Utsman untuk biaya perang. Yang ketiga, Utsman pernah membawa barang dagangan, ikhwan, 1000 unta, di atasnya semuanya barang dagangan. 1000 unta itu kalau antum jejer dari masjid ini, Jami Mekah ini, terus ke arah mana jalan itu berapa meter kira-kira? 1000 unta, jejer, sa unta mobil Avanza umpamanya, atau satu mobil dua unta, 1000 atau 500 Avanza tekan nanti jejeran ikhwan coba. Atau jejer Avanza teluk ke belakang sampai mana? Itu semua barang dagangan yang ada di atas unta, kata Utsman, aku jual kepada Allah, alias aku gratiskan kepada kaum muslimin. Mereka melihat dunia kayak debu, sehingga betul-betul mereka orang yang zuhud dengan dunia. Abdurrahman bin Auf, dia nangis blurlu. Bukan karena dia sedang bangkrut dagangnya, ikhwan, karena sedang sugeng legedu, masya Allah, hartanya itu ngalir deres terus. Malah dia nangis. Nangis, kenapa? Dia khawatir seandainya justru Allah mempercepat kenikmatan di dunia, kemudian nanti di akhirat dia tidak lagi mendapatkan kenikmatan. Itu kacamata hatinya seorang mukmin ketika melihat dunia. Maka ikhwan fillah, ketika agama kita harus kita korbankan hanya untuk perkara dunia, itu sangat murah. Dan ketika hati kita ini sudah betul-betul lengket dengan dunia, ini sumber kehinaan kita, karena ini penyakit, kata Nabi, penyakit uwahn, penyakit yang membuat kita rapuh, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena ketika orang sudah betul-betul dia lengket dengan dunia, segala resiko dia akan lari darinya, menjadi pengecut. Dia tidak akan memiliki keberanian, tidak akan memiliki semangat yang tinggi untuk li'iklal kalimatillah. Qul fillah, maka penyakit ini sungguh penyakit yang membuat kita di antara sekarang inilah kehinaan yang menimpa muslimin, satu di antara penyakit hubud dunia, dan karena itu jauhnya agama dari mereka. Alhamdulillah rahimahumullah. Kemudian yang terakhir, bagaimana mestinya kita menyikapi dunia dengan benar kawan? Secara singkat, satu, cara kita menyikapi dunia dengan benar, jadi kita punya, yang pertama, seorang mukmin dia memiliki pandangan yang benar tentang dunia, harga dunia yang murah, yang hina, yang rendah, itu benar-benar dia camkan baik-baik. Satu. Yang kedua, dia hidup di dunia ini sebagaimana wasiat Nabi kepada Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Kun fit dunia ka'annaka gharibun aw aqirus sahib aw aqirus sabil. Ya Ibnu Umar, jadilah Anda di dunia ini orang yang gharib, orang yang asing, aw aqirus sabil, atau orang yang jalan musafir, yang akan meneruskan perjalanan. Kawan bilang, orang yang asing, apa maksudnya kira-kira kawan? Nabi mengatakan, jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang asing. Antum ada enggak yang bukan asli Surabaya? Ada enggak? Ada. Mana? Mana? Oh, kalau tadi. Ada enggak kerinduan kepada kampung halaman? Ada. Itu yang dimaksud. Anda, kaki kita di dunia ikhwan, jasad kita di dunia, tapi tidaknya hati kita ada kerinduan kepada kampung akhirat. Ada kerinduan pada kampung akhirat, karena itu kampung kita yang asli. Ada kerinduan. Kalau seorang mukmin ada kerinduan pada kampung akhirat, dia ngenengnya itu bagaimana sampai di akhirat dengan mulia, sehingga dia akan jauh dari fitnah-fitnah kehidupan dunia. Abirus sabil, anak jalan, musafir, dia sadar penuh dia ini hanya sebagai orang yang sedang berjalan dan akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan, maka dia pun tidak akan bertinggal, tidak akan hatinya merasa nyaman tinggal lama-lama, apakah ini dibebani dengan beban-beban berat, tapi dia akan ambil dunia secukupnya sebagai musafir, ambil bekal secukupnya, kemudian dia berjalan terus, yang penting sampai tempat kembali itu sukses. Itu yang harus menjadi perasaan seorang mukmin. Yang ketiga, jadilah Anda di dunia tujarul akhirah, para pedagang akhirat. Pedagang-pedagang akhirat yang Anda jadikan semua aset dunia Anda untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, yang Anda ketika bertransaksi dengan Allah, Anda akan untung mutlak. Karena setiap barang dagangan Anda akan Allah beli dengan 10 kali lipat keuntungan, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga, asrah ila sab'imiatin dhifin ila af'afin kathirah, 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini tujarul akhirah. Kalau Anda berdagang dengan Allah, ikhwan, tidak ada tetesan keringat Anda yang sia-sia. Tidak ada detik-detik waktu Anda yang lewat yang sia-sia. Tidak ada apapun yang Anda miliki, bangun Anda akan seperti tidurnya, ini bernilai pahala, sehingga semuanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang dagangan kita, Pak Ikhwan, semua amal soleh yang kita lakukan adalah barang dagangan Allah. Al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Semua amal saleh yang Anda miliki, itulah apa yang akan dibalas oleh Allah yang lebih baik di sisinya, dan harapan yang terbaik. Tujarul akhirah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mereka membaca kitab Allah, orang yang mereka menegakkan salat, orang yang mereka berinfak baik dengan sirran au alaniah, sembunyi atau terang-terangan, mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya. Tujarul akhirah fatibillah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhufuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Pedagang akhirat ikhwatifillah adalah laki-laki yang mereka memang berdagang, mereka bertransaksi, mereka berjual beli, tapi aktivitasnya ini tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat. Hati mereka diliputi rasa takut seandainya dia masuk akhirat menghadapi hari yang mata dibuat terbelalak, hati dibuat bergejolak kalau dia datang tanpa bekal, sehingga dia siapkan senantiasa bekal menghadapi hari-hari yang demikian. Qotibillah, tentu berkaitan dengan perjalanan kita sangat panjang, sangat lebar, yang Allah ingatkan pada kita dengan ayat tadi, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Seakan-akan Allah ingatkan, wahai hamba Allah, sekarang Anda di dunia, Anda berjalan kemana arahnya? Anda berjalan ke arah yang nanti arahnya azab Allah yang pedih, atau Anda berjalan yang arahnya kepada ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala? Dan Allah menutup ayatnya dengan kalimat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Jangan sampai kita menjadi korban yang kesekian dari ganasnya fitnah dunia, karena kita enggak punya patokan bagaimana mengendalikan kehidupan dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim, dunia ini kayak wanita pelacur, tukang dandan, dan ingin menarik laki-laki yang mau, dan dia enggak mau laki-laki pencemburu. Sehingga laki-laki yang mendatangi pelacur, yang dia bayangkan akan bisa merasakan kenikmatan, maka setiap laki-laki pasti akan kecewa karena dia hanya nikmat sesaat, kemudian sengsara waktu yang panjang. Atau kata Ibnu Qayyim, orang yang mengejar dunia kayak orang mereka berenang di pusaran air yang banyak buayanya. Bayangkan, berenang di pusaran air yang banyak juga buayanya. Seandainya berenang tidak di pusaran air banyak buaya, itu bahaya. Apalagi ini di pusaran air. Oh, enggak pusaran air. Yang kalau antum melangi di situ, boleh jadi akan kemudian dimakan pusaran air, apalagi kemudian ada buayanya. Artinya sangat sedikit yang selamat dari fitnah dunia, illa man rahimah rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan itu hanya bisa dengan agama Allah Ta'ala, dengan keikhlasan hati, dan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Qadifillah, kira-kira ini yang kita sampaikan, dan terima kasih banyak, minta maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana himpun kita sekarang di majelis yang baik, semoga Allah menghimpun kita kelak di yaumul qiyamah di jannah tunan ini bersama Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cukupkan sekian, saya kira tidak perlu ada pertanyaan. Ustaz-ustaz Surabaya sudah sangat banyak dan sangat mumpuni, dan ini insyaallah lebih aman dengan tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.